Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian tentang fikih muamalah kita. Kemarin kita sudah bahas tentang apa? Ju'alah, ya. Dan berikutnya adalah akad as-sulh. Sulh itu artinya perdamaian. Ya, tidak terlalu rumit di sini. Hanya jelaskan tentang jenis-jenisnya. Ada dua macam, sulhun ala iqrar dan sulhun ala ingkar. Ya, kita definisikan dulu ya. Sulh, atau kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia apa tadi? Perdamaian. Sulh lughatan min al-musalahah. Secara bahasa diambil dari kata musalahah, yaitu menghentikan perselisihan, menyudahi sengketa atau perselisihan, wa tawfiq bainal khusum, dan mencari titik temu antara orang-orang yang saling menuntut berseberangan. Itu secara apa tadi? Secara bahasa. Secara istilah, huwa 'aqdun yutawassalu bihi ila raf'in nizaa'. 'Aqdun yutawassalu bihi ila raf'in nizaa' wa qat'il khusuma. Mirip dengan definisi bahasanya, hanya ada tambahan akad. Jadi kesepakatan yang menjadi sarana untuk menyudahi perselisihan dan menghentikan permusuhan. Akad sebagai sarana dalam rangka menghentikan perselisihan dan menyudahi permusuhan. Ada sebagian ulama Hanabilah mendefinisikannya dengan mengatakan mu'ahadatun yutawassalu biha ila al-islah baina mutakhasimain, suatu perjanjian dalam rangka memperbaiki hubungan orang-orang yang berselisih, berseberangan. Apa dalil dianjurkannya akad sulh ini? Dalilnya di antaranya surat An-Nisa ayat 128, wassulhu khairun. Itu penggalan ayat, ya, ayatnya panjang. Tapi intinya adalah pada kata kalimat wassulhu khairun, berdamai itu lebih baik. Dan secara hukum itu jaizun wa masyru', wa rubbama kana marduban ilaih. Hukum asalnya itu diperbolehkan, disyariatkan, bahkan bisa jadi dianjurkan. Waqad wasafa al-Qur'an bi annahu khair. Apalagi Al-Qur'an mengatakan sulh itu lebih baik. Ini mengindikasikan bahwasanya berdamai itu sunnah, hukumnya dianjurkan. Dalil lain adalah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Amr bin Auf al-Muzani radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, as-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan ahalla haraman aw harrama halala. Perdamaian itu hukumnya boleh di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan, atau perdamaian dalam rangka menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Kalau perdamaiannya dalam rangka yang seperti itu, maka hukumnya menjadi apa? Haram. Wa ijma'al muslimun, itu hadis riwayat Tirmidzi, ya. Wa ijma'al muslimun, kaum muslimin juga sudah sepakat ijma'. Jadi abad ke abad tentang disyariatkannya sulh itu atau perdamaian. Jenisnya ada dua tadi. Tapi pembagian menjadi dua itu kalau yang dibahas adalah berdamai dalam perselisihan terkait harta. Karena ada perdamaian lain sebenarnya gencatan senjata, ada lagi. Tapi ini yang kita bahas adalah perdamaian terkait harta. Kalau perdamaian secara umum ya macam-macam. Ada perdamaian antara kaum muslimin dengan kufar harbiyun, orang-orang kafir harbi, atau baik dengan akad kencatan senjata seperti perjanjian Hudaybiyah misalnya, dinamakan sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah. Bisa juga perdamaian ini bukan dengan kafir harbi, tapi dengan yang lain seperti ahlul dinmah, orang-orang kafir dinmi. Antara mereka dengan kaum muslimin juga terikat perjanjian damai di situ. Bisa juga dengan kufar musta'manin, orang-orang kafir dari negara kafir harbi yang masuk ke negara Islam. Mereka juga terikat perjanjian sebagai kafir musta'man atau sebagai kufar yang itu dia ahlu zimmah, zimmi atau mu'ahad alias kafir harbi yang sedang mencetak senjata dengan kita, atau musta'man kafir harbi yang salah satu orangnya ini masuk ke negeri kaum muslimin. Bisa juga antara kaum muslimin dengan kelompok pemberontak al-bughat ya, ahlul baghi, antara yang pihak yang benar atau dengan pihak yang keliru ahlul baghi, terjadi perjanjian damai, itu juga bisa. Bisa juga antara suami istri ya, iyurida islahan yufiqillahu bainahuma. Ini ketika ada perselisihan rumah tangga, kalau suami dan istri tidak bisa komunikasi dan khawatir semakin runyam, fa'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, bisa memutus masing-masing pihak ini orang bijak, masing-masing yang bijak ini kemudian berunding. Iyurida islahan, kalau kedua orang ini benar-benar menghendaki islah, perbaikan, Allah akan memberi taufik kepada mereka berdua. Ini termasuk sur. Tapi ini semua tidak ada sangkut pautnya dengan harta. Ada juga sur antara dua orang yang berselisih tapi bukan masalah harta, atau dua orang berselisih dalam masalah harta, dan ini yang akan kita bahas. Ada pun yang berselisih dalam masalah harta terbagi menjadi dua, perdamaian atas suatu tanggungan yang memang diakui, atau perdamaian atas suatu tanggungan yang tidak diakui, atau sulh ala iqrar, dia sendiri mengakui memang saya punya sesuatu yang saya tanggung dari orang lain. Apa yang kedua, dia tidak mengakui. Contohnya gimana? Contoh yang mengakui itu seperti misalnya ada B, A berhutang kepada B berupa pembelian satu unit mobil sekitar misalnya 100 juta dengan syarat dibayar di akhir tahun. A beli mobil dari B senilai 100 juta dibayar di akhir tahun. Berarti A punya utang. Ya. Menjelang setelah lewat kira-kira 10 bulan, mobilnya kodarullah tabrak dan ringsek, nggak bisa lagi dipakai. Padahal awalnya A ini beli mobil untuk dipakai kerja, dan dia mencicil selain dari uang pribadinya juga dari pemasukan dengan menggunakan mobil itu. Ya intinya terlepas nanti mencicil dengan cara apa itu urusan dia. Yang jelas dia menanggung uang senilai berapa? 100 juta dibayar di akhir tahun. Baru lewat 10 bulan tabrakan atau kecelakaan ringsek mobilnya. Belum bayar nih. Sama sekali belum dibayar. Dan mengulang A kepada B. Dia menceritakan B, saya memang punya utang sama itu 100 juta dan kodar uang mobil tersebut sekarang sudah tinggal jadi besi kiloan, tidak bisa lagi dipakai. Bagaimana kalau saya minta kompensasi? Kalau 90 juta aja gimana saya bayar? Ini sulh ala iqrar atau sulh ala ikam? Sulh ala iqrar, karena dia mengakui dia punya utang sama B. Cuma berat saya kalau harus keluar. Emang itu harus keharusan dia, ya? Itu keharusan dia. Masalah diterima atau tidak itu haknya B. Saya hanya memberikan contoh aja. Saya bayar 100 juta, saya nggak bisa pakai apa-apa. Paling saya jual jadi besi kiloan, lampunya paling 10 juta. Bagaimana kalau saya bayar 90 juta aja? Ini contoh sulhun ala iqrar. Dan sulhun ala iqrar itu juga terbagi dua. Pertama, kesepakatan itu dengan kompensasi sesuatu yang sama jenisnya. Kesepakatan itu atau perdamaian itu kompensasinya adalah sesuatu yang sama jenisnya dengan utang yang ditanggung. Kesepakatan tersebut atau perdamaian tersebut kompensasinya berupa sesuatu yang jenisnya sama dengan utang yang ditanggung. Contohnya A dan B tadi, tanggungannya A itu berupa apa? Duit toh? Duit. Dan dia bersepakat dengan B membayarkan juga berupa duit. Nah ini kemarin disebutkan ala jinsil haq, kesepakatan berdasarkan kesepakatan berupa kompensasi yang sejenis dengan haknya orang lain. Secara singkat ini bisa disebut B itu nyumbang, nyumbang atau donasi kepada A, kasih santunan daripada dia bayar 100 juta, wis saya nyumbang 10 juta, saya yang nanggung 10 juta, ya kamu bayar berapa? 90 saja. Ada kalanya perdamaian ini bukan dengan jenis kompensasi yang memang ditanggung. Seperti ya sudahlah, kalau begitu misalnya kasus yang sama ya A dan B, memang tanggungan dia adalah 100 juta rupiah, tapi saya sekarang gak punya duit sama sekali. Mobil ini gak bisa saya apa-apakan, tapi saya punya tanah. Tanah, saya punya apa? Sepetak tanah. Ya nilainya mungkin sekarang pasarannya 80 sampai 90 juta. Mau kamu ambil nama saya. Ini sertifikatnya atas nama saya. Tadinya dia punya tanggungan berupa apa? Uang. Nominalnya 100 juta. Dia tidak bisa memberikan itu, tapi dia berikan sesuatu yang lain dan B menerima. Ini namanya sulh ala iqrar tapi ala ghairi jinsil haq. Kompensasinya tidak sama dengan jenis tanggungannya. Tanggungannya uang, nominal 100 juta, kompensasinya tanah. Kan beda, uang sama tanah. Hakikatnya ini adalah jual buku. Ya, intinya adalah tanahnya si A itu dijual ke B, ya senilai 100 juta. Itu contoh suruh ala ikram. Bisa juga berupa servis, kompensasinya bukan barang, bukan uang, tapi berupa jasa yang diberikan. Misal dengan memberi tempat untuk dipakai selama masa tertentu. Saya nggak bisa nih bayar berupa uang tunai, tapi saya punya rumah. Kalau untuk setahun, dua tahun atau sampai tiga tahun silakan pakai cuma-cuma. Nah, ini berupa apa? Manfaat atau khidmah. Ini semua diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bisa juga yang kedua adalah sulhun ala ingkam, perdamaian, tapi bukan karena salah satunya ini mengakui adanya hak orang lain atas dirinya. Dan dia mengingkari. Contohnya, misal A menuduh B punya utang terhadap dirinya. A menuduh B ini berhutang senilai 100 juta. Oke. Atau punya utang berupa 1 kilogram emas. Bisa nih uang, bisa barang. Tapi B mengingkari, enggak, saya enggak punya utang sama kamu. Saya enggak bilang. Pokoknya kamu punya utang, saya akan laporkan kamu pengadilan supaya diproses secara hukum langsung. Tadi yang itu siapa? A. A langsung sewa pengacara, ya, bikin BAP, dinaikkan pengadilan, dipanggil si B oleh pengadilan di sidang. Ini B dan korban. Saya kok gini, akhirnya saya ruwet, saya harus mengadili orang. Sudah gini aja deh. Sudah, cabut perkaramu, kamu saya kasih 50 juta deh. Tadi menteri berapa? 100. Apakah memberikan 50 juta ini karena B ngakui tuntutan tersebut? Tidak. Cuma dia ingin selesai aja ini masalah. Saya tidak mau ruwet-ruwet ngurusin begini-begini. Ini sulhun ala ingkar. Dia berdamai, tapi bukan karena dia mengakui orang lain, justru karena dia mengingkari, cuma dia ingin maslahat di balik itu. Maslahatnya apa? Ya tidak direcokin lagi dengan panggilan-panggilan, sebentar-bentar dipanggil polisi, panggil pengadilan, dan dia harus keluar duit dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan sulh yang jenis kedua ini, ada perbedaan ya di kalangan para ulama, boleh apakah hukumnya. Jumhur ulama membolehkan, jumhur ulama mengatakan boleh. Jumhur di sini adalah Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Menurut Hanafi, Maliki dan Hambali membolehkan suruh jenis yang kedua ini. Berarti yang lawannya siapa? Syafi'i. Jumhur ulama membolehkan dengan syarat yang menuntut, ya, yang menuntut ini berkeyakinan bahwa apa yang dituntutnya adalah haknya dia. A berkeyakinan bahwa B itu punya utang sama sama dirinya, dan B yang dituntut berkeyakinan bahwa dia tidak punya tanggungan apa-apa. Paham gak? Boleh terjadi perdamaian asalkan masing-masing pihak ini yakin bahwa dirinya yang benar. A yakin bahwa B itu punya utang dengan dirinya, dan B yakin dia tidak punya utang. Baru ketika itu dia boleh berdamai. Mereka itu boleh berdamai dengan si pihak yang dituntut ini memberikan suatu kompensasi untuk menyudahi tuntutan tersebut. Dalilnya apa kok dibolehkan? Ya, dibolehkan yang perdamaian secara umum. Ya, dibolehkan yang perdamaian secara umum. Bahkan Imam Abu Hanifah mengatakan, "Ujawizu ma yakunu sulhu 'alal inkar." Ada menurut ulama Syafi'iyah, ada salah satu ulama lain, Ibnu Abi Layla, salah seorang tabi'in, mengatakan ini tidak boleh. Walaupun terjadi, ya, seandainya kalau itu terjadi, ya, maka dianggap batil, dianggap batal dan tidak berkonsekuensi apa-apa. Ini menurut ulama Syafi'iyah dan salah satu pendapatnya Ibnu Abi Layla, tidak sah perjanjian yang berdasarkan sesuatu yang diingkari oleh pihak yang tertuntut. Dari mereka, karena perjanjian semacam ini konsekuensinya menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal, dan ini tidak boleh berdasarkan nas hadis. Sulh jaisun bainal muslimin illa sulhan ahalla haraman au haraman halalan. Kenapa kok dia tuh punya konsekuensi seperti itu? Karena orang yang menuntut berarti dia menghalalkan harta orang lain untuk pindah ke dirinya melalui perjanjian damai tadi. Kalau seandainya dia dusta, kalau seandainya yang menuntut ini bohong, dia tidak punya tanggungan seperti itu, dia tidak punya tanggungan, berarti dia telah menghalalkan harta orang lain untuk dipindahkan kepada dirinya. Dan ini haram untuk dia terima. Sehingga ini merupakan penghalalan sesuatu yang haram. Dan ini terlarang. Nah, kalau dia jujur gimana? Apa haram juga? Wa in kana sadiqan faqad harrama 'ala nafsihi juz'an min mali. Tapi kalau dia itu benar, memang si fulan itu punya utang atas dirinya 100 juta. Kenapa kok dia mau terima cuma 50 juta? Berarti dia mengharapkan 50 juta sisanya untuk dia miliki. Bang. Jadi benar maupun salah, tetap di situ ada penghalalan yang haram atau pengharaman yang haram. Kalau dia tidak benar, berarti dia mendapatkan 50 juta tadi secara haram. Sedangkan kalau dia itu benar, berarti dia mengharamkan sisanya 50 juta untuk dia miliki. Ini hujahnya ulama Syafi'inya. Aku pilih yang mana? Pilih pendapat jumhur atau pendapatnya Syafi'inya? Tapi mungkin enggak ini terjadi? Mungkin. Misalnya lupa. Orang ini lupa kalau dia pernah menyutang. Dan enggak ada bukti. Yang ngutang ini ingat persis. Dia masih punya utang kok sama saya. Terus terusnya gimana? Apa diikhlaskan? Ya mending dapat sebagian daripada enggak dapat sama sekali. Makanya syaratnya jumhur tadi, Allahu a'lam, kayaknya lebih lebih bijak, asalkan yakin yang menuntut bahwa dia ini memiliki hak atas yang dituntut, dan yang mengingkari juga yakin dirinya tidak menanggung apa-apa. Karena kalau dia ingat, kalau dia mengingkari, haram, tidak boleh. Demikian juga ketika yang menuntut ini tidak yakin, kenapa dia nekat menuntut? Oh, bukan belum kamu yakini sebagai hak. Tapi syaratnya jumhur ini harus terpenuhi dalam kasus tersebut. Karena lebih cenderung kepada pendapat jumhur ulama di sini. Rukun sulh itu apa saja? Unsur-unsur yang menyusun terjadinya akad sulh ini apa saja? Yang jelas adalah al-aqidah, pihak-pihak yang akan mengikat perjanjian. Al-mutasalihah, pihak-pihak yang akan berdamai. Kemudian apa kira-kira yang selalu ada dalam setiap rukun? Silat. Teksnya, statementnya harus mengarah kepada perjanjian. Ya sudah, saya berdamai dengan kamu dengan kompensasi sekian. Berarti ada rukun berikutnya yang keempat. Rukun pertama pihak penuntut, rukun kedua yang dituntut, rukun ketiga statementnya, kesimpulannya, rukun keempat apa? Sesuatu itu apa? Kompensasinya. Al-mustalahu anhu. Mustalahu anhu yang di jadikan sebagai kompensasi atas perjanjian damai ini. Afwan. Itu rukun. Ada lagi sesuatu yang dituntut. Al-mustalah alaih sama mustalah anhu. Kan penuntut ini menuntut sesuatu. Nah, kalau dia tidak menjelaskan apa yang dituntut, gimana mau jadi suruh? Loh, kamu nuntut apa? Pokoknya saya nuntut. Loh, nuntut apa? Gak bisa. Nuntut uang, nuntut rumah, nuntut mobil. Ada yang dituntut. Ada kompensasi. Yang ini bisa berbeda dengan yang dituntut tadi. Ada mustalahu'an, mustalahu'an'hu, dan mustalahu'alihi. Mustalahun anhu adalah yang dituntut, harta yang dituntut, atau mustalahun alaihi adalah kompensasinya, badal dari perjanjian sulh tadi. Itu arkan sulhnya ada lima. Kalau syarat-syaratnya, pertama syarat pihak yang hendak mengadakan akad sulh ini, satu, ayyakuna aqilan baligan, berakal, sehat, dan baligh, sehingga mafhumnya orang gila tidak bisa mengikat perdamaian anak kecil yang belum berakal juga tidak bisa. Sehingga karena mereka ini belum memiliki keahlian, belum jaisu tasarruf. Jadi kalau disingkat jaisu tasarruf, syarat untuk pihak-pihak yang akan berdamai ini. Kalau intinya cukup ya, jadi tasarruf itu cukup, baik dia sebagai pemilik maupun dia sebagai wali maupun dia sebagai wakil dari pihak yang akan dia perjuangkan haknya. Syarat terkait kompensasinya apa? Pertama harus berupa harta yang bisa dinilai, bisa ditaksir. Harta yang bisa ditaksir secara syar'i dia dianggap sebagai harta, memiliki kehormatan, dan kalau sampai dirusak oleh seseorang atau dimusnahkan maka ada nilai yang harus ditanggungnya. Sehingga hal-hal yang dianggap bukan sebagai harta di mata syariat itu, pasti harta itu sesuatu yang memiliki manfaat yang mubah, itu harta, dan dia boleh diperjualbelikan. Jadi kalau orang punya khamr, nyimpen khamr, mau cium, mau whisky, mau apa, mahal mungkin harganya, bisa, apa nggak tahu berbagai, cuma mahal harganya. Kemudian dijadikan sebagai bandar, sebagai kompensasi, boleh nggak? Nggak boleh, karena secara syar'i tidak dianggap sebagai harta yang memiliki kehormatan. Kalau orang ada orang mecahkan khamr milik orang lain, dia tidak dituntut untuk membayar gantinya, karena manfaatnya khamr itu manfaat yang muharramah. Contoh lain apa misalnya? Yang tidak bisa dijadikan sebagai kompensasi karena tidak dianggap sebagai harta oleh syariat, contohnya alat musik. Ada lagi rokok. Apa nih kompensasinya? Wes jalur super sapa. Apa lagi? Babi. Apa lagi? Hah? Anjing. Nah, lagi ya, majalah kuno, CD kuno, apa saja, patung berhala, narkoba, komik enggak ya, karena komik buat anak-anak itu masih berubah. Asalkan kandungannya tidak mengandung hal-hal yang menyesankan misalnya ya. Intinya apa saja yang tidak memiliki manfaat yang mubah, maka dia bukan harta, walaupun orang menganggapnya sesuatu yang mahal. Jadi harus harta yang memiliki nilai. Bangkai, darah, itu tidak boleh. Yang kedua, harus dimiliki oleh orang yang akan berdamai dengan pihak lain. Kan dia mau membayar sesuatu. Nah, kalau sesuatu ini bukan miliknya dia, enggak boleh dong diberikan bukan miliknya dia. Apa kira-kira? Dia harus berupa harta, dimiliki, kemudian apa kira-kira? Antum mau berdamai sama anak? Mau. Apa kira-kira? Uang. apa yang kurang? Sebanding. Sebanding dengan dituntut. Ya orang damai cuma nyaur utang. Apa? Sanksi. Kamu perhatikan. Ayo kita. Barangnya ada. Saya akan kasih kompensasi berupa uang. Sudah selesai. Nah, nilainya kadarnya apa? Uang itu piro? Oke, 100 rupiah. Itu kan uang juga. Kalau enggak ada nilainya gimana? Saya mau terima, gimana akadnya akan dianggap sah? Masalah bayarnya kapan itu lain, cuman syarat dari kompensasinya itu sendiri. Uang milik dia sendiri, kemudian berapa? 1 juta rupiah misalnya, atau 1 juta ringgit atau apa. Kalau hasil, kadarnya harus jelas diketahui. Kalau itu bukan uang ya, barangnya juga harus jelas juga. Apa berupa apa, tanah di mana? Jangan kasih tengah hutan sana, nggak ada nilainya. Luasnya berapa? Atas nama siapa? Misalnya tanah kecil, tanah waris. Kan bukan punya dia berarti. Jadi harus ada kejelasan dari sisi barang-barang itu milik orang yang akan berdamai dan jelas kadarnya berapa. Baik. Karena kalau tidak jelas, orang jadi damai. Bersengketa lagi. Iya, maksudnya uang itu bukan uang 100 rupiah. 100 juta, kalau pakai saya 100 rupiah. Ini kan jadi damai. Berantem lagi. Baik. Ada dulu. Terus ada kita. Lanjut sedikit ya, kejadian ya. Contoh seorang petugas misalnya, orang yang memang secara resmi ditugasi untuk menangkap pelaku-pelaku kriminal seperti zina misalnya, ketangkep dia, pas mau dibawa ke pengadilan diperkarakan untuk dihukum dengan hukuman yang syar'i, si orang ini galak, jangan saya dibawa ke pengadilan, saya kasih kamu duit, gagalkan saja, urungkan saja, ada surat batil. Ya. Kalau batil berarti duitnya duit haram. Karena itu adalah haknya Allah yang tidak bisa kita perjualbelikan. Yang kedua, yang dituntut itu menjadi hak miliknya si penuntut. Kalau yang ditentukan bukan hak miliknya dia, maka perdamaian yang terjadi batil juga. Masa orang menuntut sesuatu yang bukan miliknya dia, kemudian dikasihkan. Jadi berarti sulhul ahalla haraman, perdamaian yang tujuannya untuk menghalalkan sesuatu yang haram atas dirinya. Yang ketiga, hak yang dituntut itu adalah apa ya? Agak susah terjemahkan ini. Ayyakuna haqqan tsabitan fi mahalli sulh. Hak yang resmi yang sah dan berkaitan dengan perkara yang mau dicari titik temunya itu. Contohnya mungkin ya, biar lebih jelas. Misalnya, kalau seorang wanita yang habis dicerai oleh suaminya menuntut atau mengklaim bahwa bayi yang dia gendong itu adalah anak dari mantan suaminya, kemudian sang suami mengingkari, enggak, itu bukan anak saya. Lalu si perempuan ini minta berdamai dengan kompensasi, ya, dia bayar sesuatu kepada si laki-laki agar laki-laki itu mau mengakui nasab anak tersebut adalah anaknya dia, ya, agar si laki-laki mau mengakui bahwa anak yang dibawa oleh perempuan ini adalah anaknya dia. Maka perdamaian ini pun juga hukumnya batil. Karena apa? Karena nasab itu adalah haknya si anak, bukan haknya dia, bukan hak ibunya. Nasab itu haknya anaknya, bukan hak ibunya. Dia nggak bisa memperjualbelikan nasab anaknya, itu hak si anak. Sehingga nggak bisa dia membeli nasab untuk anaknya, nggak bisa. Yang keempat, ya sama dengan yang sebelumnya, yang dituntut itu harus sesuatu yang diketahui kadarnya, nilainya apa, berapa. Kalau tidak diketahui baik oleh sepihak maupun oleh kedua belah pihak, maka sulhnya menjadi batil. Saya menuntut, oh, kamu punya utang sama saya. Berapa utangnya? Tidak disebutkan. Oh iya kan, kamu punya utang kan? Iya, saya punya utang sama kamu. Ya sudah, kita berdamai aja. Saya kasih kamu 50 ribu. Sah apa enggak? Sah enggak? Hah? Sah enggak? Kamu punya utang sama saya? Iya, saya punya utang sama kamu. Ya sudah, bayar aja 50 ribu utangnya. Sah enggak? Tidak sah. Utangnya berapa? Ya punya utang ini berapa utangnya? Enggak jelas. Terus 50 ribu ini, ini apa artinya? Utangnya berapa nggak jelas kok. Dia tahu kamu bayar 50 ribu. Jadi harus diketahui. Apa yang konsekuensi dari terjadinya sebuah perdamaian yang memenuhi syarat dan rukun tadi? Yang pertama, akan menghentikan sengketa. Ketika sudah ada akad disepakati berlangsung akad tersebut, maka sengketanya harus berhenti. Sehingga kalau setelah perjanjian damai tadi kemudian ada salah satu pihak yang nuntut, tidak perlu digubris, sudah selesai. Dan kalau masih mau nuntut, harusnya tadi setelah itu selesai sudah. Ya. Jadi ini salah satu konsekuensi. Konsekuensi berikutnya, kalau sulh itu tadi adalah sulhun ala iqrar ala ghairi jinsil haq, perdamaian karena mengakui adanya hak yang mengakui tanggungan milik orang lain, tapi dibayarnya tidak sejenis dengan jenis lain, berarti kan ini hakikatnya apa tadi? Jual beli, berlaku di situ aturan-aturan jual beli. Ya sudah, uang yang 100 juta tadi saya bayar berupa apa misalnya, mobil tapi yang lain. Terus dicek, wah mobil kok gak ada persenalannya. Iya, ini pakai mobilnya, cuma kemudi, pedal-pedal persenalannya gak ada. Air balik kan? Berlaku di situ aturan khiyar-khiyar itu berlaku semua. Misalnya ternyata barangnya sudah dipoles, habis tabrakan juga, tapi ditutupi. Ya, seakan-akan barang bagus, ya, bodi kaleng istilahnya. Ini juga berlaku di situ khiyar tajlis. Nah, sulh ini bisa batal dengan beberapa hal. Pertama, meninggalnya salah satu dari pihak yang berdamai kalau kompensasinya berupa manfaat. Misalnya, ya sudah lah utangnya saya tunaikan dengan cara saya bekerja, tidak usah digaji. Selama berapa tahun? Selama setahun. Baru 9 bulan meninggal dunia orang ini. Ya sudah, berakhir di situ. Ya, berakhir di situ. Atau selesai. Atau dengan salah satu pelaku dari perdamaian ini juga menjadikan perdamaiannya batal. Atau ketika barang yang merupakan kompensasi tadi mengandung aib dan dikembalikan kepada yang memberikan. Ya, kalau kompensasi nggak diterima, berarti perdamaian itu otomatis batal, nggak jadi. Dan yang ketiga, kalau ada permintaan dari salah satu pihak kepada pihak lawannya untuk meng-cancel setelah terjadinya akad. Setelah terjadinya akad, ya tadi uangnya 100 juta, awalnya dia setuju, sudah 50 juta tidak apa-apa, sudah terima duit 50 juta, mendadak BU, apa BU, butuh uang, waduh, butuhnya 60, cuma ada 50, kemana ini, datang lagi nih, ting, kita cancel aja ya, sebelumnya ya, kembalikan ke tanggungan yang awal. Kamu udah punya utang 100 juta, sekarang bayar dulu 50 gak apa-apa, sisanya nanti. Nah ini namanya iqalah, minta supaya di cancel apa yang sudah diakankan tadi dan diterima. Kalau gak diterima ya gak jadi. Jadi kalau diterima, maka itu otomatis akan membatalkan seluruh badannya. Bisa diatur lagi, misalnya 60 dah, tambahin 10. Ini namanya akad baru. Akad yang pertama batal, bikin akad baru, perjanjian perdamaian baru dengan kompensasi yang berbeda, misalnya seperti itu. Kalau perjanjian itu batal, baik karena matinya salah satu orang, kalau matinya orang yang membayar dengan cara memberi manfaat, atau karena murtadnya salah satu pihak, atau karena adanya aib pada barang yang seperti bayar dan sebagai kompensasi, atau karena ikolah tadi, walhasil pokoknya batal karena alasan satu atau yang lainnya, maka statusnya penuntut kembali kepada tuntutan awalnya. Ya, kalau itu perdamaian atas sesuatu yang tidak diakui. Tapi kalau itu perdamaian atas sesuatu yang diakui, maka orang tersebut hanya berhak mengklaim sebanyak yang awal dia sudah klaim. Ya, misal tadi utangnya diakui 100 juta. Terjadi perdamaian ya sudah 90 juta saja. Terus kemudian dibatalkan karena satu dan lain hal tadi. Maka si penuntut hanya berhak menuntut 100, tidak berhak menuntut lebih dari 100, dan tidak berhak menuntut selain itu. Kalau awalnya mungkin diganti dengan kompensasi lain, setelah dibatalkan, maka dia tidak berhak untuk diganti dengan kompensasi yang lainnya, hanya berhak diganti dengan uang nanti. Jadi itu konsekuensi dari pembatalan suatu akad perjanjian, mengembalikan masing-masing kepada statusnya sedia kala. Kita cukupkan dulu kita sholat. Kira-kira ada yang pertanyaan nggak? Ada. Terkait materi. Terkait materi. Lanjut apa sholat dulu? Lanjut aja. Baik. Pelanggaran lalu lintas, damai sama Pak Polisi. Ini jenenge dulu damai. Riswah. Walaupun kita pakai istilah damai, tapi itu istilahnya bukan damai. Nah, sidang di tempat, titip sidang. Ya, saya tidak tahu apakah ada aturan yang membolehkan titip sidang. Kalau secara undang-undang diperbolehkan, misalnya dendanya dia 100 ribu. Wes daripada saya datang ke pengadilan, saya bayar aja langsung titip, kasihkan ke pengadilan. Kalau memang itu diperbolehkan, secara aturan tidak apa-apa. Ini ada pertanyaan tertulis, bagaimana cara bertaubat dari mencuri barang yang haram? Misalnya mencuri gitar atau khamr. Enggak ada nih. Saya enggak tahu. Barang memiliki aib. Siapa? Mengembalikan Allah tak mau beli makanan. Pernah rugi penjualan. Jadi tidak mau menerima, ya berarti dia melepaskan haknya itu, tidak menuntut haknya. Bila antum lagi, kalau antum itu, ya. Jadi seperti tadinya dia jual, akhirnya ngasih, nggak jadi jual. Ya sudah, buat antum aja, kembalikan duitnya. Seperti itu. Suruhnya dibatalkan entah apa alasannya. Artinya alasannya alasan syar'i itu ya. Ya. Ya intinya kembali haknya itu pada sedia kala. Ya harus dibalik nama lagi. Menjadi milik yang semula. Otomatis kan kembali masing-masing dengan apa yang dia tuntut, seakan-akan belum terjadi surga. Gitu. Cukup ya, insyaallah. Bisa hak, bisa batil. Yang mentahdir bisa jadi benar, bisa jadi salah. Yang ditahdir juga bisa benar, bisa salah. Kalau kebetulan yang mentahdir alasannya benar, yang ditahdir memang salah, dan apa namanya, bisa itu dibuktikan dengan dalil-dalil yang jelas, ya sudah, terima tahdiran ini sebagai bentuk nasihat liwajhillah. Karena siapapun tidak ada yang maksud kan. Tidak ada yang maksud. Emang kalau sudah ngisi di TV A atau berkumpul di sebuah lembaga B, terus tidak boleh salah. Enggak, bisa saja salah. Nah, ukurannya apa? Yang penting kan itu, ukurannya dalil. Tapi kalau tahdirnya tahdir generalisir, itu tidak benar. Pokoknya kalau sudah ngisi di situ berarti hisbi, berarti gini, berarti sururi. Nah itu antum enggak usah dengerin yang gitu-gitu. Itu namanya orang tidak berilmu. Semua orang bisa kalau gitu. Apa tulisannya? Antum aja bisa. Pokoknya jangan dengerin kalau itu. Dalilnya pokoknya. Ya, semua orang bisa kalau cuma bilang pokoknya. Kita pun juga bisa mentahdir pokoknya kalau yang bilang itu enggak usah dengerin. Bisa aja gitu. Jadi itu tidak ilmiah cara-cara seperti itu. Ya artinya antum ambil yang berdalil, tapi kalau mereka bahas yang begitu-begitu, nggak usah dengerin. Ganti cara lainnya. Oh dia menjelaskan tentang syarah hadis, nggak apa-apa disimak. Jelaskan tentang tafsir, ya, asalkan jelas tujuannya. Apa itu itu ngomong ini ngomong itu yang sifatnya tidak ilmiah tadi ya sudah tidak usah dengar. Wallahu taala alam sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.